Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Muhin ya. Ini tidak lagi berwarna kuning layarnya. Jadi ada yang minta membacanya pakai PDF saja katanya, karena lebih familiar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakifa jama'atun ba'da dafni indal qabri sa'atan. Ini masih kesunahan-kesunahan seseorang. Kesunahan ke ini, mohon maaf ini agak berisik ya. Jadi kadang saya kalau berisik itu ya fokusnya kurang. Disunahkan beberapa orang setelah selesai pemakaman tidak langsung pulang, tapi berdiri di samping pemakaman beberapa waktu. Yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lahu. Jadi kelompok orang yang masih berdiri di samping pemakaman itu, kesunahannya adalah mereka meminta kepada Allah agar jenazah diberikan ketetapan oleh Allah. Ketetapan ini ya maksudnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir dengan tegas ya. Maksudnya tidak goyah, keimanannya tidak goyah. Dan juga memintakan ampunan untuk jenazah. Jadi ada sebagian yang tidak pulang ya. Dan itu yang lebih baik ya keluarga sebenarnya. Wa talqinu balighin walau syahidan. Disunahkan mentalkin ya, mendikte atau mengajari mayit yang balig. Jadi ini mengecualikan mayit atau jenazah yang masih kecil. Kalau masih kecil tidak ada kesunahan talkin. Walaupun jenazah ini berupa syahid, berupa seorang yang meninggal dalam medan pertempuran. Kama qadahu itlaquhum khilafan li zarkasi. Jadi mati syahid tercakup dalam kesunahan ini itu karena para ulama tidak membatasi kesunahan mengajari atau mentalkin mayit ya. Karena tidak membatasi maka mencakup juga seorang yang mati syahid. Akan tetapi Az-Zarkasi membedakan hal itu. Beliau mengatakan seorang yang mati syahid dia tidak disunahkan mentalkin. Kita tidak disunahkan mentalkinnya. Ba'da tamami dafnin ya. Kesunahan mentalkin ini dilakukan setelah sempurna memakamkan. Ini sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan ya, kesalahan baca atau kesalahan keterangan ini berisik sekali di kiri kanan saya, jadi kadang fokusnya kacau. Fayak udhu rojulun kubal atawajihi. Jadi orang yang mentalkin mayit dia disunahkan duduk, seorang laki-laki disunahkan duduk di depan wajah mayit. Di hadapan wajah mayit itu ya berarti di sebelah utara ya, kepala jenazah itu kan di sebelah utara di bagian barat ya, jadi sebelah barat mayit di bagian utara. Wayaqulu ya Abdullah ibna amatillah, wahai hamba Allah putra dari budak Allah. Amah ini kan budak perempuan ya. Kalau abad ini budak laki-laki. Wahai budak laki-laki Allah, putra dari budak perempuan Allah. Jadi semua makhluk diistilahkan budak dalam talqin ini. Udkuril ahdallazi kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah perjanjianmu dulu saat engkau keluar ke dunia. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan ya, semua orang di dunia ini waktu dia masih menjadi zarroh insaniyah atau cikal bakal manusia, semuanya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Lalu semuanya menjawab bala ya, benar engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari dulu kita pernah dijanji oleh Allah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Wahai mayit, ingatlah perjanjian yang telah kau ucapkan dulu saat kau keluar ke dunia. Syahadata alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. perjanjian itu adalah persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini isi perjanjiannya. Wa annal jannata haq, dan surga itu nyata, nyata adanya. Wa naru haq, neraka juga nyata adanya. Wal wa annal ba'tsa haq, kebangkitan dari kubur itu juga benar, nyata adanya. Maksudnya kehidupan kedua ya, setelah mati kemudian hidup lagi, itu namanya ba'ts. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat pasti akan terjadi, tidak ada keraguan atas terjadinya peristiwa itu. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur, Allah akan membangkitkan kembali semua orang yang ada di dalam kubur mereka. Wa annaka radita billahi robba, dan ingatlah bahwa engkau telah ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Fabil islami dina, dan engkau telah ridho agama Islam menjadi agamamu. Wabi Muhammadin nabiya, dan engkau juga ridho bahwa Muhammad adalah nabi. Wabil Qur'ani imama, dan ridho dengan Qur'an sebagai panutan, sebagai imam. Wabil Ka'bati kiblatan, dan Ka'bah sebagai kiblat ya, kiblat. Wabil mu'minina ikhwana. Jadi kalimat ini diucapkan oleh yang mentalkin tadi. Engkau telah ridho bahwa semua orang yang beriman adalah saudara. Rabbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan kita, Tuhanku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hanya kepadanya kita memasrahkan segala sesuatu, dan Allah adalah Tuhan arsy yang maha besar. Arsy ini ya singgasana, kalau terjemah bebasnya singgasana. Qala Syaikhuna wa yusannu taqraruhu salasan. Menurut Ibnu Hajar, ini kemungkinannya dua ya, seperti yang sering saya singgung. Kalau ada kata Syaikhuna ini, maka kemungkinannya dua. Kalau tidak Ibnu Hajar, ya Ibnu Ziyad. Karena guru dari penulis Fathul Muin, ya dua. Keduanya dimulai dari kata Ibnu. Menurut Ibnu Hajar, ini mungkin Ibnu Hajar ya. Menurut Ibnu Hajar, kesunahan takrir itu diulangi sebanyak tiga kali. Kesunahannya diulangi tiga kali. Wal aula lil hadirin al wukufu, walil mulakin al ku'udu, walil mulakini al ku'udu. Yang lebih baik bagi orang yang tidak mentalkin, dia berdiri. Khusus bagi yang mentalkin, kesunahannya duduk ya. Jadi tidak duduk semua atau berdiri semua, yang mentalkin duduk, yang tidak mentalkin berdiri. Wanida'uhu bil ummi fihi an ayin urifat wa illa fa bi hawa la yunafi du'a annasi yaumal qiyamati bi abaihim li anna kilaihima. Ini kok jadi sulit digerakkan ya, maksudnya li anna kilaihima tauqifun la majala lirra'i fihi. Ya, ini hukum syariat itu kan tidak semua bisa di logika ya, tidak semua bisa ditangkap atau dipahami dengan akal. Tidak semua hukum syariat itu bisa dinalar. Contohnya ini. Di dalam talqin tadi itu kan semua jenazah atau semua mayat dipanggil dengan ibunya ya. Ya Abdullah ibna amatilah, kan begitu ya. Jadi semua jenazah yang ditalkin itu dipanggil dengan ibunya. Dipanggil dengan ibunya itu kalau memang ibunya diketahui, jelas ibunya siapa. Tapi kalau tidak diketahui, nanti dipanggil dengan Hawa ya. Jadi wahai seseorang putra dari Hawa ya. Kalau ibunya tidak ketahui, dipanggil dengan Hawa. Nah, pemanggilan seseorang dengan nama ibu itu tidak berlawanan dengan kelak di hari kiamat semua orang dipanggil dengan nama ayahnya. Jadi seakan-akan ini kan bertentangan ya. Seorang yang meninggal ditalkin dengan memanggil nama ibunya. Nanti di hari kiamat semua orang dipanggil dengan nama ayahnya. Yang satu memanggil ibu, yang satu memanggil ayah. Keduanya ini tidak bertentangan, tapi alasannya tidak diketahui. Kedua hal ini, mengapa yang satu ibu, mengapa yang satu ayah, itu adalah tauqif, sesuatu yang memang diajarkan oleh Nabi dan kita tidak sampai untuk menalar hal itu. Hal ini termasuk sesuatu yang tauqif, lama jala lirro'yi, sesuatu yang kita hanya bisa mengamalkan saja dan akal ini tidak bisa kita gunakan untuk membahas hal ini. Itu namanya tauqifi ya. Walaupun mungkin di dalam i'anah juga ada beberapa alasan ya, mungkin ya. Karena saya juga belum membaca ini syarah khasiahnya bagaimana. Wa dhahiru annahu yubaddilul 'abda bil amati fil unsa wa yu'annisu dhamira intaha. Dan menurut penjelasan yang zahir, contoh tadi ya Abdullah itu kan untuk laki-laki ya. Kalau perempuan berarti diganti dengan amat. Ya amatallah. Jadi tidak semua jenazah dipanggil dengan ya Abdullah. Kalau perempuan ya amatallah. Dan kalau perempuan itu tentunya dhamir-dhamir ya. Dhamir untuk mentalkin itu ya diganti dengan dhamir perempuan. Misalkan mana tadi? Udkuril ahda ya, ini kan udkur ini laki-laki. Kalau perempuan berarti ditambah ya udkuri al ahda allati kharajti. Ini dhamir ta kan perempuan diganti ti. Alaihi minadunya dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat dan mohon doanya agar pembacaan Fathul Mu'in ini bisa selesai ya. Jangan lupa tonton juga channel saya yang lain, ada Ayo Belajar Kitab, ada Pendekar Fikih channel, ada ngaji kitab klasik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabih.